wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo ora tau ngepenake, seneng mureng omongane senang. Kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Don't.